إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. فنرجعنا أعطاكم kita lanjutkan kajian kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah. قال الحضار رحمه الله باب المرفوعات من الأسماء باب disebutkan yang dianggap rapat. Yakni dia rapat karena menjadi apa? Ya. Al-marfu'atu asyara. Disebutkan yang dianggap rapat ada 10. Wa yang ba'il. Yang pertama yang ba'il. Wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il. Wal mubtada. Jika mubtada wa khabaruhu empat khabarnya. Ismu kana wa huwa biha. Yang keenam ism kana wa huwa biha. Yang kelima. Ism kana wa huwa biha. Wa nisbat af'alil mutawwa'i. Nasjid Afarul Mu'abat. Yang ketujuh wasmul qurum al-mujamah ilaysa. Isim dari qurum yang menyumbai ilaysa. Yang ketelapan wa khabar inna wa khabina. Khabar inna wa khabatuha. Yang ketujuh wa khabar ula rasina bin sinti. Khabar ula rasina bin sinti. Dan yang ke-10, wattabi'il marfu, yang mengikuti isim rafa' sebelumnya. Wa huwa al-asya, tapi itu ada 4. Anantu wa tatku wa tawqid wa badal. Nahan, atau tawqid dan badal. Nah, barakum. Kalian lihat catatan atas al-adhu. Barakum. قال رحمه الله باب الفاعل باب الفاعل الفاعل والاسم المرفوع المذكور قبله فعله او ما هو في تأويل الفعل فإن يعرف اسم مرفوع yang terletak setelah فعل atau yang memiliki amal seperti il namanya fita wilis. Baik, jadi fa'il lambangnya apa? Fa. Satu pengertian rafa' yang terletak setelah fi'il maklum atau isim yang beramal seperti fi'il maklum. Isim rafa' yang terletak setelah fi'il maf'ul atau isim yang beramal seperti fi'il maf'ul. Contoh. Ja'a Zaidun